Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati Allah dan pendengar Radio Bas FM serta radio kita baik di Madiun maupun di Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas masalah takdir dan akan kita lanjutkan menyelesaikan masalah takdir. Sementara yang sudah berlalu kita terakhir membicarakan tentang Nabiullah atau orang tua manusia pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga turun ke bumi karena pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan istrinya terhadap larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagai dampaknya kemudian Adam dan anak turunnya hidup di muka bumi. Dan terkait dengan itu, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mempertanyakan tentang takdir ini kepada, tentang musibah yang menimpa Adam ini, kepada Adam, kenapa musibah itu bisa terjadi? Karena pertanyaannya tentang musibah, dan musibah itu terkait dengan takdir, maka dijawablah hal itu oleh Adam, bahwa semuanya itu sudah merupakan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berhenti pada halaman 75 akan kita lanjut pada perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, di mana Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahumullah mengatakan qauluhu thumma khalaqa lil jannati min dhurriyyatihi ahla. Perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, thumma khalaqa, kemudian Allah menciptakan, lil jannati, untuk sorga, min dhurriyyatihi, dari keturunan anak Adam, ahla, sebagai penghuninya. Artinya Allah menciptakan penghuni sorga dari anak keturunan Nabi Adam. Zakaral musannif rahimahullah, al-musannif rahimahullah menyebutkan annallaha subhanahu wa ta'ala khalaqa min dhurriyyati adama lil jannati ahla. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari keturunan anak Adam sebagai penghuni sorga. Allah khusus menciptakan untuk sorga penghuninya. Allah ciptakan dari anak keturunan Nabi Adam. Diciptakan mereka khusus menjadi penghuni sorga. Wa kadzalika khalaqa min dzurriyyatihi linnari ahla. Begitu juga Allah menciptakan dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam untuk neraka sebagai penghuninya. Sebagaimana Allah menciptakan penghuni sorga, Allah juga menciptakan penghuni neraka. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal innallaha azza wa jalla khalaqa Adam thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi wa qala haula'i fil jannati wa la ubali wa haula'i fil nari wa la ubali qal faqala qailun ya rasulullah fa'ala madha na'mal qala ala mawaqi'il qadar. Hadis yang disebutkan di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Nomor disebutkan di sini nomor 48. Telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla khalaqa Adam, telah menciptakan Adam. Thumma akhadhal khalqa min dhahrihi, kemudian Allah mengambil, menjadikan ciptaannya dari punggung Adam. Artinya menciptakan kelompok makhluk dari keturunan Adam. Wa qala, dan Rasulullah SAW dan Allah SWT berfirman, haula'i fil jannah, mereka itu di dalam sorga. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Artinya Allah ciptakan sekelompok makhluk dari Adam, dari keturunan Adam, diciptakan dari punggungnya Adam sekelompok makhluk untuk menjadi penghuni sorga. Wa haula'i finnar wala ubali, dan mereka yang lain ada di dalam neraka dan aku tidak peduli. Qala, faqala qail, kemudian ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, fa'ala madza na'mal, wahai Rasulullah, atas dasar apa kita beramal? Mengapa kita beramal? Qala ala mawaqi'il qadar. Yani atas dasar tempat-tempat takdir. Artinya sesuai, beramal sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Orang beramal, amalnya itu akan menuju kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana yang sudah diceritakan sebelumnya, bahwa setiap manusia akan dimudahkan menuju takdirnya. Amal-amalnya akan dimudahkan menuju takdirnya. Qauluhu fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun. Kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikutnya, fahum, maka mereka manusia bi'amaliha dengan amal-amal perbuatannya, amiluna bimasyiatih, mereka beramal, berbuat dengan kehendak Allah, berdasarkan kehendak Allah. Manusia mengamalkan amal-amalnya berdasarkan kehendak Allah, artinya dengan kehendak Allah. Ay yuyassarun bi a'mali ahli al-jannah min fi'li at-ta'ah wal bu'di 'anil ma'siyah. Artinya mereka, artinya sekelompok orang itu akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli sorga yang berupa perbuatan taat dan wal-bu'id, menjauh dari perbuatan maksiat. Ada orang-orang yang nanti dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli sorga, yaitu perbuatan taat dan menjauh dari kemaksiatan. Fahiyya wa inkanat waqi'atan biikhtiarihim kama qala ta'ala wa man arada al-akhirata وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dalam surat Al-Isra ayat 19, إِلَّا أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا تَقَدَّمْ. فَهِيَ, maka amal-amal perbuatan manusia, وَإِنْ كَانَتْ وَاقِعَةً, sekalipun amal-amal perbuatan itu terjadi, بِخْتِيَارِهِمْ, berdasarkan pilihan mereka sendiri. كَمَا قَالَ تَعَالَى, sebagian Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ, dan siapa yang menghendaki akhirat. Kata menghendaki di sini berarti manusia punya kehendak dan punya pilihan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat dan dia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat itu sedangkan dia dalam keadaan mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalasi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disyukuri segala usahanya mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Jadi sekalipun amal-amal perbuatan manusia itu terjadi karena manusia memang memilih untuk melakukan perbuatannya, illa annaha, tetapi sesungguhnya amal-amalan itu tabi'atun limasyiatillah, ikut kepada kehendak Allah sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka. Amal-amal manusia, manusia yang memilihnya. Tapi Allah memudahkan manusia untuk mengamalkan amalan-amalan ahli sorga apabila dia diciptakan sebagai penghuni sorga. Dimudahkan untuk melakukan ketaatan, dimudahkan untuk menjauhi kemaksiatan. Semuanya ini adalah Allah yang menghendakinya, yang memudahkannya dia melakukan amalan itu, sekalipun manusialah yang memilih perbuatan-perbuatan itu. Tetapi pilihan manusia itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Meskipun manusia memilih amalannya sendiri, tetapi amalannya dilakukan oleh manusia dan itu terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun, dengan qudrah, dengan kekuasaan Allah dan dengan iradah, kehendak Allah, yanfudun, mereka berjalan. Ay anna ahlal jannati innama yanfuduna ilaiha wa yafuzuna bina'imiha bima qaddarahu Allahu lahum wa bi iradatihi subhanahu wa ta'ala. Artinya, Sesungguhnya ahli sorga tidak lain mereka berjalan menuju sorga itu, wayafuzun, dan mereka sukses bina'imiha, mendapatkan kenikmatan sorga, tidak lain itu bima qaddarahullahu lahum, tidak lain itu adalah berdasarkan apa yang Allah tetapkan, berdasarkan apa yang Allah takdirkan untuk mereka, dan berdasarkan kehendak Allah. Intinya tidak ada yang lepas dari takdir Allah dan tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Berikutnya perkataan beliau rahimahullah, qauluhu wa khalaqa min dzurriyyatihi linnari ahla. Perkataan beliau selanjutnya rahimahullah, dan Allah menciptakan dari keturunan anak Adam untuk neraka. Allah menciptakan keturunan anak Adam, sebagian diciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Taqaddama, sudah berlalu hadithun Nabi SAW fi dhalika anifa. Hadith Nabi SAW tentang itu tadi, sudah kita bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Thumma bayyana ba'da awsafi ahli an-nar. Kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan sebagian sifat ahli neraka. Faqala rahimahullah, maka Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang sifat ahli neraka, sifat ahli neraka di dunia. فَخَلَقَ لَهُمْ أَعْيُنًا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَآذَانًا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَقُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Maka Allah menciptakan untuk mereka, untuk para penghuni neraka yang diciptakan oleh Allah sebagai penghuni neraka kelak, Allah ciptakan untuk mereka mata-mata. Mata, ya, bukan mata-mata dalam pengertian apa, intel. Allah menciptakan untuk mereka mata. Mereka tidak mempergunakan mata mereka untuk melihat. La yufsiru nabiha, mereka tidak melihat dengan mata-mata itu. Mereka melihat, tapi yang dilihat bukan sesuatu yang menjadikan mereka masuk surga. Yang dilihatnya perkara-perkara yang haram. Mereka tidak mempergunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat pelajaran-pelajaran yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa adhanan la yasma'una biha, Allah menciptakan untuk mereka telinga-telinga yang mereka tidak mendengarkan dengan telinga-telinga itu, tidak mendengar dengan telinga-telinga itu, tidak mendengar ayat-ayat Allah, tidak mendengar nasihat, tidak mendengar dalil-dalil yang dengan dalil itu dijadikan sebagai pedoman untuk berjalan, untuk beramal, untuk berakidah. Telinganya mereka gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan keselamatan mereka di akhirat. Wa quluban, Allah menjadikan untuk mereka, menciptakan untuk mereka hati-hati yang mereka tidak pergunakannya untuk memahami. Maka paham itu harganya mahal. Tapi paham, di samping itu usaha manusia untuk paham juga merupakan taufik dari Allah SWT. Manusia berusaha untuk memahami, kemudian Allah memberikan taufik untuk memahami. Jadi itu sifat orang-orang kafir, sifat para penghuni neraka. Punya mata tidak digunakan untuk melihat, mendingan baca-baca koran, baca-baca berita-berita medsos yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan dunia dan akhirat, tapi menyenangkan, menghibur diri, menyenangkan keinginan hatinya. Begitu juga telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, tidak untuk digunakan mendengar yang baik-baik. Hatinya tidak digunakan untuk memahami, padahal yang dibaca sudah banyak, tapi tidak memahami dengan hatinya. Hadzal wasfu alladzi dzakarahu al-musannif rahimahullah wasfan li ahli an-nar huwa ma dzakarallahu jalla jalaluhu wasfan lahum fil Qur'an. Pensifatan ini yang al-musannif al-imam al-muzani rahimahullah menyebutkannya sebagai sifat untuk ahli neraka, itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai sifat untuk mereka di Al-Quran Al-Karim. Jadi sifat ahli neraka yang disebutkan oleh al-musannif, oleh al-imam al-muzani rahimahullah, itulah sifat yang disebutkan oleh Allah untuk ahli neraka di dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ini terdapat di dalam surat Al-Isra Al-A'raf, maaf, 179. Al-A'raf 179. Sesungguhnya kami telah ciptakan untuk jahannam apa banyak dari golongan jin dan golongan manusia. Allah ciptakan penghuni neraka. Siapa yang ciptakan? Banyak. Baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Khusus diciptakan oleh Allah menjadi penghuni neraka. Lahum qulubun, mereka memiliki hati-hati. La yafqahuna biha, tapi mereka tidak memahami dengan hati-hati itu. Walahum a'yunun, mereka mempunyai mata-mata. La yubsiruna biha, mereka tidak melihat dengan mata-matanya itu. Walahum adhanun, dan mereka punya telinga-telinga. La yasma'una biha, mereka tidak mendengar dengan telinga-telinganya. Kata Allah kemudian, ulaika kal an'am, mereka itu laksana hewan ternak. Mereka itu laksana hewan ternak. Ternak itu kan punya telinga, tapi enggak mendengar. Punya hati, tapi hatinya tidak bisa memahami, hati ternak. Dan begitu juga punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Ulaika humul ghaf, bal hum adhal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada hewan-hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai keadaannya sebagai manusia daripada iman. Dan perkara-perkara yang masuk dalam iman itu apa saja? Enggak bisa diketahui melalui fikiran, tapi diketahui melalui Alkitab dan Sunnah. Li'anna sabilal ilmi biha huwal wahyu, karena jalan untuk memahaminya adalah wahyu, yaitu Al-Quran was Sunnah. Enggak bisa kita memahami detail-detail dari iman. Terus perkara-perkara yang masuk dalam pengertian iman itu apa saja, enggak bisa kita tahu kecuali melalui Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran. Ini menunjukkan makun kata dari mal kita wala al-iman, padahal Nabi Muhammad orang Arab dan bisa berbahasa Arab. Kalau sekedar kembali kepada ta'arif lughawi apa itu iman, tentu sudah paham Nabi SAW. Tapi kata Allah, ma kunta tadri, kamu sebelumnya tidak tahu apa Alkitab dan apa itu al-iman. Dalil yang lain, wa yadullu lidzalika aidan haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalil yang lain adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qadima waftun, afwan, qadima waftu Abdul Qais ala Rasulillah SAW. Datang utusan delegasi Abdul Qais kepada Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idatin, sunya aku, kami datang rombongan delegasi dari Bani Abdul Qais ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami datang kepadamu dari daerah yang jauh, dari daerah yang jauh. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar. Dan sesungguhnya jarak antara kami dengan engkau adalah perkampungan Bani Mudhar yang kafir ini. Perkampungan orang kafir dari Bani Mudhar. Wa inna la nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Dan kami tidak bisa sampai kepadamu kecuali pada syahrul haram, karena tidak ada perang. Jadi bisa aman sampai kepadamu kecuali di dalam asyahrul haram. Famurna bi amrin faslin. Perintahkan kepada kami ya Rasulullah dengan perkara yang pasti. Nukhbiru bihi man wara'ana. Yang kami dengan perkara yang pasti itu bisa memberitakan kepada orang-orang yang di belakang kami, kaum kami. Wa nadkhulu bihil jannah, dan dengan itu kami bisa masuk sorga. Sampai akhirnya Rasulullah sampai akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, amarahum bil imani billahi wahdah. Rasulullah memerintahkan kepada mereka supaya beriman kepada Allah saja. Rasulullah memerintahkan kepada mereka supaya beriman kepada Allah saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda kepada mereka, hal tadruna mal iman billah, apakah kalian tahu apa iman kepada Allah itu? Qalu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, menjelaskan melalui sunnahnya, al-imanu billah, iman kepada Allah itu artinya syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa an ta'kul khumusa minal maghnami, dan supaya kamu memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di kitab sahih masing-masing. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fal mukhafadun fi hadzal hadis Arab. Orang-orang yang diajak berbicara oleh Rasulullah SAW, saya ulangi, orang-orang yang diajak berbicara oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah orang Arab. Ngerti bahasa Arab enggak? Ngerti orang Arab? Ngerti, paham. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya waktu itu jadi standar, jadi ukuran sebagai bahasa Arab yang benar. Wa ya'rifuna dalail lughah. Mereka paham tentang dalail lughah. Maksud-maksud daripada lughah itu tahu. Apa yang dimaksudkan, apa yang ditunjukkan oleh bahasa, tahu mereka. Wa ma'a dzalik qalu, sekalipun demikian mereka berkata ketika ditanya Rasulullah SAW, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Menunjukkan apa? bahwa pengertian iman kepada Allah itu bukan pengertian lughawi, tapi pengertian syar'i. Makanya mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Li'ilmihim bi'annal iman haqiqatun syar'iyyatun mabnaha 'ala at-tauqif. Karena mereka paham bahwa yang dimaksudkan iman yang ditanyakan Rasulullah SAW itu yang dimaksudkan adalah haqiqah syar'iyyah. Pengertian hakikat syar'i dari iman yang mabnaha dasarnya adalah tauqif, terhenti pada dalil dari Al-Qur'an atau penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa ngarang sendiri makna iman. Enggak bisa merekayasa sendiri pengertian iman. Harus dikembalikan kepada pengertian yang dijelaskan dalam Al-Kitab atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakfi fiha mujarradu al-ma'na al-lughawi, enggak cukup sekedar makna lughah saja untuk memahami masalah iman. Wa qad fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-imana fil hadith as-sabiq bi a'malid din wa syara'i'il islam adh-dhahirah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman di dalam hadis yang tadi dengan amal-amal agama, amaliah-amaliah keagamaan. Yang namanya amaliah dimaksudkan di sini adalah amaliah yang zahir, yang terlihat amalan-amalan itu. Wa syara'il Islam adh-dhahirah, dan syariat-syariat Islam yang zahir. Apa kata Rasulullah? Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat kan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan terlihat. Wa iqamus shalah lahiriyah, ita'uz zakah lahiriyah, saum ramadan lahiriyah, tu'tul khumusa minal maghnam, seperlima dari harta ghanimah dikasihkan. Itu adalah a'mal ad-din adh-dhahir, adh-dhahirah, dan syara'il Islam adh-dhahirah. Amalan-amalan keagamaan yang bersifat zahir, syariat-syariat Islam yang bersifat zahir. Jadi iman yang dimaksudkan di sini meliputi amalan-amalan lahiriah, amalan-amalan lidah dan anggota badan. Wa sabaqa fi hadis Jibril al-masyhur tafsiru al-iman bil aqaid wa umur ad-din al-batinah. Sudah terdahulu di dalam hadis Jibril al-masyhur tentang tafsir iman yang Nabi SAW menjelaskan bil aqaid, terkait dengan masalah keyakinan hati, wa umuriddin al-batinah, dan perkara-perkara agama yang bersifat batin. Di sini Rasulullah menjelaskan iman itu adalah amal-amal lahir. Yang terdahulu ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, Rasulullah menjelaskan iman itu adalah keyakinan dan hal-hal yang bersifat batin. Faqala sallam al-iman an tu'mina billah. Iman itu ialah jika kamu beriman kepada Allah, yakin dengan hati kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baiknya dan buruknya, seperti yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Fadalla majmu'u al-hadithaini ala anna al-imana ya'ummu aqaid ad-din al-batinati wa a'malahu adh-dhahirata. Maka gabungan antara dua hadis yang tadi kita baca membuktikan bahwa iman itu mencakup akidah-akidah agama yang bersifat batin dan amalan-amalan agama yang bersifat lahir. Jadi digabungkan pengertiannya. Rasulullah satu saat menjelaskan iman itu lebih cenderung pada masalah hati. Dalam penjelasan yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iman itu cenderung pada masalah-masalah yang lebih bersifat lahir. Digabungkan berarti iman itu mencakup hati dan amalan lahiriah, mencakup masalah keyakinan hati dan amalan lahiriah. Fajami'u ma amarallahu subhanahu wa ta'ala bihi ibadahu wa nahahum anhu takhilun fi musammal iman. Maka semua apa yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya dan semua apa yang Allah larang hamba-hambanya untuk melakukannya, itu semuanya masuk dalam apa yang disebut iman. Semuanya masuk dalam sesuatu yang disebut sebagai iman. Melaksanakan perintah Allah, iman. Menjauhi larangan Allah termasuk sebutan iman. Wa minal adillati ala hadzal umum hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-ma'ruf bi hadithi asy-Syu'ab. Di antara dalil yang menunjukkan keumuman ini mencakup masalah amal lahiriah dan mencakup amalan hati, mencakup keyakinan hati, amalan hati, dan amalan lahiriah, mencakup lidah juga, yang membuktikan itu diantaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal dengan sebutan hadis asy-Syu'ab, Syu'abul Iman. Qala sallallahu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdalnya, cabang yang paling afdal adalah mengatakan la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Ini berarti mencakup lidah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini berarti iman itu meliputi amalan. Karena menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu pasti harus dengan perbuatan anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu itu merupakan satu cabang dari iman. Malu itu adanya dalam hati. Enggak di dalam wajah, tidak di tangan, tapi di dalam hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Fahuwa, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fahuwa sarihun, maka ini sarih, jelas, fi annal iman yakun bil qalbi wal lisan wal jawarih, bahwa sesungguhnya iman itu terjadi dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ini tiga cakupan iman. Jadi iman itu terdiri dari tiga bagian, tiga dimensi. Al-qalb, lisan, dan jawarih. Hati, lidah, dan anggota badan. Sampai titik dulu. Ini sampai qauluhu al-iman qaulun wa amalun. Wal imanu lahu aslun wa furu'un. Mohon sabar dulu supaya selesai, enggak tanggung. Wal imanu lahu aslun wa furu'. Iman itu punya asal dan punya cabang. Punya pokok dan punya cabang. Li qaulillahi jalla jalaluh, berdasarkan firman Allah jalla jalaluh, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha tabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat permisalan sebuah kalimat yang tayyib itu laksana sebuah pohon yang tayyib. Kalimat yang baik laksana sebuah pohon yang baik juga. Asluha, pokoknya, tabit, menancap ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Fabayyanallahu subhanahu wa ta'ala matalal iman bin nakhlah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita perumpamaan iman itu laksana, mengumpamakan iman itu seperti pohon korma, pokok korma. Jadi kalimat syajarah thayyibah ini maksudnya adalah nakhlah, pokok korma. Allati laha aslun wa far'un, yang pokok korma itu punya pokok dan punya cabang. Pokoknya menghujam ke dalam tanah, cabangnya mendulang ke atas. Fal imanu kadzalik, begitu juga iman. Lahu aslun wa far'un, punya pokok dan punya cabang. Fa amma asluhu, adapun pokoknya iman, pokoknya apa? Fa huwa arkanul imani sittah. Arkanul imani sittatu allati taqumu bi qalbil mu'min. Pokoknya iman itu adalah rukun-rukun iman yang enam yang ada di dalam, tertancap di dalam hati seorang mukmin. Wa amma far'uhu, adapun cabang iman itu, alladhi huwa minhu, yang cabang itu dari pokok iman, fahuwa al-a'malus salihat, yaitu amal-amal saleh, wa anwa'ul qurbat, dan macam-macam amal pendekatan diri, allati yataqarrabu bihal abdu ilallahi subhanahu wa ta'ala, yang seorang hamba dengan amalan-amalan pendekatan itu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan cabang-cabang iman. Pokoknya habit di dalam hati, cabangnya menjulang, terlihat di dalam amal-amal lahiriah, seperti pokok korma, akarnya menancap ke dalam, cabangnya menjulang ke atas dengan buah-buahnya yang banyak, daunnya yang hijau, yang manfaat pohon korma itu, semua yang ada dalam pohon korma itu bermanfaat. Nah, iman itu diibaratkan seperti pokok korma, punya pokok dan punya cabang. Pokoknya yang menghujam ke dalam hati, dan cabangnya itu yang adalah amal-amal salihah, ketaatan, amal-amal taqarrub pada Allah SWT, itu adalah cabang-cabang iman. Maksudnya sesuatu yang menjulang dari pokok iman. Sampai di situ yang kita bahas. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan mengingatkan kita kembali untuk senantiasa mempertebal dan meningkatkan mutu keimanan kita, yang itu mencakup sisi hati, sisi anggota badan, dan sisi lidah. Dan kita untuk itu senantiasa beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang meninggalnya husnul khatimah akan masuk surga tanpa hisab? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia, setiap kita tentu ingin husnul khatimah, dan setiap kita tentu ingin nanti masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dihisab, ya memang nasibnya seperti itu. Tapi ada hisab yang berat, ada hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu hanya ditunjukkan kesalahan-kesalahannya. Setiap orang yang mati husnul khatimah, ya bisa tanpa hisab, bisa juga dihisab. Imma hisab yasir, ringan, atau mungkin juga hisab yang agak berat, tergantung dari kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan dengan husnul khatimah itu kita bisa masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang selalu berbuat maksiat dan belum sempat bertaubat, namun di akhir hayatnya dia beramal baik, apakah dia masuk surga atau tetap disiksa di dalam neraka? Pertama, bahwa kemaksiatan, dosa besar yang bukan syirik kepada Allah, andai kata dia tidak bertobat, mati, maka tahta masyiatillah, terserah bagaimana kehendak Allah SWT. Insya'a adzabahu wa insya'a afa'anhu. Kalau Allah berkehendak, dia akan mengazab orang itu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampunkan dosanya. Kenapa Allah mengampunkan? Ya mungkin dia punya hasanat yang baik, yang banyak, punya hasanat yang baik. Ya, di samping dia melakukan kemaksiatan, dosa besar, tapi mungkin dia punya hasanat yang baik. Atau mungkin yang lain-lainnya. Tapi intinya terserah pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang bermaksiat, belum sempat bertaubat, namun di akhir hayatnya dia beramal baik, mudah-mudahan amal-amal baik itu bisa, andai kata Allah mengazab dia, meringankan azabnya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi mungkin saja, kalau amalan baiknya itu dianggap tidak mencukupi dan Allah berkehendak dia untuk tetap disiksa di dalam neraka, mungkin saja dia disiksa di dalam neraka. Intinya itu terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan main-main dengan masalah kemaksiatan. Meskipun itu mungkin diampuni oleh Allah, tapi juga mungkin Allah akan mengazab orang yang bersangkutan ke dalam neraka dulu sampai bersih, baru kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Kita jangan sekali-sekali meremehkan perbuatan dosa, sekalipun itu bukan syirik, dengan kemudian berkeyakinan enggak apa-apalah, yang penting tidak syirik. Jangan sampai seperti itu. Karena siapa tahu bahwa Allah ternyata menghendaki orang yang demikian itu tetap disiksa di dalam neraka. Siksaan di dalam neraka seringan apapun tetap siksa, dan itu adalah siksa yang berat. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal apa yang bisa menyebabkan turunnya keimanan seseorang, dan apa yang diharuskan dilakukan seseorang ketika keimanannya menurun? Yang bisa menyebabkan turunnya keimanan seseorang adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu turun dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Semakin orang semangat dalam kemaksiatan, semakin turun imannya. Jangan sampai kita biarkan iman kita turunnya terjun bebas. Jadi yang bisa menyebabkan turunnya keimanan seseorang adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian yang harus dilakukan oleh seseorang ketika keimanannya turun, meningkatkan ketakwaannya, ketaatannya, dan meninggalkan kemaksiatannya. Bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu caranya supaya keimanan kita naik kembali dan tidak terus merosot. Dan salah satu caranya, kiatnya adalah dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Cari lingkungan yang baik, cari teman yang baik. Jangan mencari teman yang tidak baik. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai orang-orang baik, insya Allah dia akan bersama dengan orang yang baik. Kalau yang dicintai adalah orang-orang yang buruk, sehari-harinya bergaulnya dengan orang-orang yang buruk, ya dia mungkin akan disertakan dengan orang-orang yang buruk. Makanya cari lingkungan yang baik, cari teman-teman yang baik, yang apabila kita salah, ada yang mau mengingatkannya. Dan ketika kita diingatkan oleh orang, hendaknya kita berterima kasih dan bersyukur. Pertama kepada Allah, kemudian kepada orang tersebut. Ternyata dia peduli kepada saya. Itu penting sekali untuk menjaga mutu keimanan kita, dan supaya iman kita itu kalau turun, ya turunnya hanya sebentar kemudian naik lagi. Naiknya lebih banyak daripada turunnya. Mundur satu langkah, maju beberapa langkah. Turun beberapa derajat, naiknya bertingkat-tingkat. Jadi itu caranya. Jadi coba lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Misalnya sholat rawatibnya. Ya dari hal-hal yang sederhana sajalah, yang mudah bisa kita laksanakan. Yang biasanya suka bohong, dusta, jauhi dusta dan bohong. Jadi usahakan, perjuangkan untuk tidak dusta. Perjuangkan untuk jujur. Seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik Untuk jujur itu ternyata perlu keberanian dan perlu pengorbanan. Iya, Ka'ab bin Malik yang semula nanti Rasulullah mau pulang ini dari Tabuk, saya gimana baiknya ya supaya selamat dari murka Rasulullah, saya akan berusaha untuk dusta. Tapi setelah mendengar Rasulullah sampai sudah tiba di Madinah, lenyap semua keinginan untuk dusta. Apapun yang terjadi, saya harus jujur ngaku di hadapan Rasulullah bahwa saya tidak punya alasan kenapa tidak ikut ke Tabuk. Gak ada alasan apa-apa. Bahkan keadaan saya waktu itu sedang kuat-kuatnya dan ekonomi saya sedang kuat-kuatnya. Secara fisik saya punya kemampuan, secara ekonomi saya punya kemampuan. Mengapa saya tidak berjalan, tidak ikut dalam perang Tabuk? Ngaku terus terang. Akhirnya khulifa, ditunda taubatnya sampai dengan 50 hari. Luar biasa pengorbanannya, 50 hari. Nah, jadi bukan waktu yang sedikit, 50 hari. Coba satu hari saja kita sudah pengap. Ya. Apalagi 50 hari. Tapi itu adalah konsekuensi dari kejujuran. Ujian dari Allah. Konsekuensi dari kejujuran. Mari kita belajar untuk jujur dan hindarkan dusta. Karena dusta itu kadang-kadang berat untuk ditinggalkan. Sekali dusta ingin nambah dua dusta, tiga dusta, empat dusta terus. Jadi itu salah satu kiat kita meningkatkan mutu keimanan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.